Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Risalah Syekh Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an akidatih. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sifat pertengahannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan, di tengah-tengah kelompok atau di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus Sunnah memiliki sifat al-wasat, sebagaimana Islam adalah umatnya, umat yang pertengahan, ajarannya ajaran yang pertengahan antara agama-agama yang sesat, antara kelompok yang ekstrim dan kelompok yang memudahkan. Demikian pula Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki sifat wasat, pertengahan, di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Di dalam kitab ini beliau jelaskan kepada kita 5 bentuk pertengahannya Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah yang sudah kita lewati, yaitu pertengahan baina ahli at-tahrif wa ta'til al-jahmiyah wa baina ahli at-takyif wa tamthil al-mushabbihah. Ahlus Sunnah pertengahan dalam babul asma' wa sifat antara orang-orang yang melakukan tahrif atau ta'til dari kalangan Jahmiyah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Mu'tazilah, dan orang-orang yang melakukan takyif dan tamtsil dari kalangan Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Ini pertengahannya Ahlus Sunnah, antara yang menafikan sifat Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah di pertengahan, tidak menafikan sifat Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Menetapkan sifat Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita 4 yang lainnya, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sifat pertengahan baina firaqil ummah, di antara kelompok-kelompok pada umat Islam yang menyimpang. Jadi yang pertama dalam babul asma wa sifat. Yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Dan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua atau umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Di antara ciri mereka adalah wasatun fi babi af'alihi ta'ala, bersifat pertengahan dalam bab tentang keimanan terhadap perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, bainal qadariyah wal jabriyah, di antara 2 kutub ekstrim, yaitu al-qadariyah dan al-jabriyah. Al-qadariyah adalah yang mengingkari takdir Allah yang mengingkari ketetapan Allah, perbuatan Allah mentakdirkan, mereka ingkari. Sedangkan Al-Jabriyah sebaliknya, mereka menetapkan takdir bagi Allah tetapi melampaui batas sehingga menghilangkan sifat masyiah, kehendak pada diri manusia. Yakni menurut mereka manusia itu bagaikan wayang yang digerakkan oleh si dalang, ya. Atau seperti apa namanya? Debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Demikian manusia tidak memiliki kehendak apa-apa. Artinya manusia kalau berbuat maksiat sekalipun enggak boleh disalahkan. Itu sudah takdir Allah, beralasan dengan takdir silahkan berbuat maksiat. Itu kelompok Jabriyah. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah posisinya berada di tengah, mereka tetapkan. Mereka imani Allah mentakdirkan. Dan mereka juga mengimani manusia memiliki apa namanya? Kemampuan, memiliki keinginan, kehendak, tetapi apa yang dilakukan manusia dan apa yang dikehendaki manusia tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Baik, inilah bentuk pertengahannya Ahlus Sunnah yang kedua dalam bab takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita bahas, beriman kepada takdir Allah mencakup keimanan terhadap empat perkara. Siapa yang bisa ulangi? Yang ikut tadi? Atau yang gak ikut tapi tahu? Hah? Yang pertama, beriman kepada, hah? Jangan malu-malu, akhi. Tafadhol. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Yang kedua, beriman terhadap kitabah Allah, catatan. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah. Yang keempat, al-khalq, penciptaan Allah. Ini dinamakan para ulama maratibul qadar, ya. Ada hadiah buat antum insyaallah, ya. Ada di kamar. Baik. Nanti habis ta'lim mampir. Ini dikatakan para ulama maratibul qadar. Tingkatan beriman kepada takdir Allah. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di alam ini, yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya dan bagaimana setelah terjadinya, dan yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana bentuknya. Semuanya Allah tahu, jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun terperinci, semuanya Allah tahu, tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Dan ini diingkari oleh Qadariyah. Nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk atau golongan-golongan di dalam Qadariyah. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah. Semua yang Allah tetapkan di alam ini telah Allah tuliskan. Telah Allah tuliskan di dalam Al-Lawhul Mahfud. Dalam suatu kitab yang terjaga. Iya. Kemudian Al-Masyi'ah, kehendak. Semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari iradah Allah. Apa yang terjadi sudah pasti karena Allah menginginkan. Yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Itulah kesempurnaan kekuasaan Allah. Kemudian al-khalqu, penciptaan. Bahwasannya kita meyakini semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Baik makhluknya maupun perbuatan mereka, semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini adalah bagian ucapan Syekh yang sudah terlewat. Saya kasih apa namanya urutan yang lebih pas di bab takdir Allah. Beliau mengatakan, wa uminu bi anna Allah fa'alu lima yurid. Dan aku beriman bahwasanya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wala yakunu syai'un illa bi iradatihi. Dan tidak terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendaknya, keinginannya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendaknya. walaysa syai'un fil alam yakhruju an taqdirihi, dan tidak ada satupun yang terjadi di alam ini keluar dari takdirnya. Wala yasduru an illa an tadbiri, dan tidak ada yang terjadi kecuali dari pengaturan Allah. Wala mahida li ahadin anil qadaril mahdud, dan tidak ada tempat lari untuk seseorang dari takdir yang sudah ditetapkan. Enggak ada yang bisa lepas dari takdir Allah. Wala yatajawaz ma khuttalahu fil lawhil mastur, dan dia tidak bisa melewati apa yang sudah dituliskan baginya pada al-lawhul mahfuz. Inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi telah sesat di sini dua golongan, Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Al-Qadariyah itu dijelaskan para ulama ada tiga bentuk. Yang pertama, Qadariyah Musyrikiyah. Sifat Qadariyahnya kaum musyrikin. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang ucapan orang-orang musyrik, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Dalam surat Al-An'am ayat ke-148. Mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, maka kami tidak menyekutukannya, tidak pula bapak-bapak kami. Mereka menyekutukan Allah dan mereka membenarkan perbuatan mereka tersebut dengan kehendak Allah. Iya, berarti menurut kehendak Allah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini yang pertama. Sudah jelas kebatilannya. Yang kedua, Qadariyah gulah. Gulat minal Qadariyah. Siapa mereka? Mereka adalah nufatul ilm. Orang-orang yang menafikan ilmu Allah. Mereka mengatakan, innal amra unuf. Sesungguhnya perkara ini, yakni takdir Allah adalah unuf. Apa itu unuf? Allah tidak mengetahui setelah dia terjadi. Musta'naf jadid. Yakni menurut mereka Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Inilah pertama kali munculnya Qadariyah di dalam tubuh umat Islam. Yang pertama mengatakannya adalah Ma'bad al-Juhani. Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, katakan kepadanya, aku berlepas diri dari mereka, dari Ma'bad dan teman-temannya, dan mereka berlepas diri dari aku. Ya, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, andaikan mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah berfirman, "Wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu Allah tahu. Tetapi kata Ma'bad bahwasannya Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Dan ulama mengatakan kelompok ini, gulat ini itu sudah punah, ya. Tidak ada lagi yang berpendapat seperti ini. Apa ada di Solo? Ya. Enggak ada insyaallah ya. Sudah punah, ya. Yang ketiga, masih ada yang tersisa. Mereka adalah Qadariyah yang sedang lebih mending dibanding yang gula tadi. Apa keyakinan mereka? Mereka menafikan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka adalah orang Mu'tazilah, sebagian Syiah, Rafidah, Zaidiyah. Mereka menafikan sifat penciptaan dari Allah. Artinya Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Ya, perbuatan-perbuatan makhluk. Jadi mereka menafikan martabatul qadar yang keempat, penciptaan. Makhluk menurut mereka itu bebas, merdeka, tidak ada pengaruh perbuatan Allah kepada mereka. Takdir Allah terhadap mereka tidak ada pengaruhnya. Makhluk bebas berkehendak untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan. Jadi mereka nafikan sifat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama saja mereka jadikan bahwa pencipta itu banyak kalau begitu. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menyatakan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian amalkan itu juga ciptaan Allah. Apa yang bersumber dari makhluk itu juga makhluk juga. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan mereka. Maka mereka mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Makhluk itu yang menciptakannya sendiri. Kalau begitu mereka menjadikan pencipta itu banyak, ya, pencipta itu banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan dijenguk dan kalau mereka mati jangan dihadiri jenazahnya. Iya. Ini hukuman terhadap mereka. Baik. Dikatakan mereka majusi umat ini karena di antara mereka berkeyakinan seperti keyakinannya orang-orang majusi. Orang-orang majusi itu punya keyakinan kebaikan diciptakan oleh cahaya dan kejelekan diciptakan oleh kegelapan. Demikian pula sebagian Qadariyah. Kebaikan ciptaan Allah, kejelekan ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah meyakini sama. Kebaikan dan kejelekan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita katakan tadi, orang-orang yang menyimpang dalam asma wa sifat itu punya niat yang bagus sekali. Mereka ingin menafikan sifat-sifat kekurangan dan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Tetapi malah mereka terjerumus dalam penyimpangan. Demikian pula dalam masalah takdir. Mereka ingin menjauhkan Allah dari sifat-sifat menetapkan kejelekan. Justru adalah penyimpangan. Ahlus Sunnah meyakini Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan. Allah yang menciptakan. Allah berkehendak terjadi. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Akan tetapi, keburukan itu Ahlus Sunnah meyakini tidak dinisbahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Keburukan Allah yang ciptakan. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah berbuat buruk. Ya? Kita enggak boleh mengatakan Allah berbuat buruk. Adapun makhluk, kalau dia berbuat buruk, kita katakan dia berbuat buruk. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita mengatakan Allah berbuat buruk. Allah ciptakan syaitan. Allah ciptakan adanya orang-orang musyrik, orang-orang yang jahat. Allah ciptakan berbagai macam musibah menimpa manusia. Itu semua bukan keburukan apabila dinisbahkan kepada Allah. Jangan kita katakan Allah berbuat buruk. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kita lihat lebih jauh, Allah menciptakan itu semua bukan karena keburukan. Tetapi karena kebaikan yang terkandung di balik itu. Bukan karena zatnya keburukan tersebut, namun karena hikmah atau kebaikan yang terkandung di balik itu. Iya. Allah ciptakan adanya kesyirikan dan kaum musyrikin. Tentunya kalau ada kesyirikan berarti ada iman. Iman itulah yang Allah inginkan. Kalau ada kesyirikan berarti ada dakwah kepada Allah. Kalau ada kesyirikan berarti ada jihad fisabilillah. Itulah yang Allah inginkan. Demikian pula Allah ciptakan musibah kepada manusia. Bukan Allah berbuat zalim kepada mereka, bukan. Bukan Allah berbuat jelek kepada mereka, bukan. Tetapi hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Dengan musibah mereka kemudian merenungkan, mereka kemudian introspeksi diri, mereka bertobat kepada Allah, dan dengan musibah akan dihapuskan dosa-dosa mereka, diangkat derajat mereka. Kalau mereka bersabar, mereka mendapatkan pahala tanpa batas, dan seterusnya. Hikmah yang terkandung di balik itu, kebaikan yang ada di balik itu, Jadi gak bisa dikatakan Allah berbuat jelek. Iya. Namun tetap kita yakini itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada seperti yang sudah kita sebutkan tadi dalam penjelasan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka bantahan kepada mereka, bantahan kepada kelompok yang mengingkari takdir ini, kita katakan pertama, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana dia kabarkan di dalam kitabnya. Dan juga yang terjadi di alam ini, yang terjadi di alam ini di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi, tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena dia di bawah kekuasaannya. Enggak mungkin sesuatu terjadi di bawah yang ada di bawah kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Ini bantahan kepada kelompok Qadariyah. Ini bantahan secara global saja. Adapun secara terperinci, ulama merinci dalam banyak kitab-kitab akidah. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan Al-Jabriyah. Ya. Yaitu mereka meyakini Al-Abdu Majbur. Seorang hamba itu dipaksa. Ya. Untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak memiliki kehendak apa-apa. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia hanya seperti yang kita katakan tadi, wayang, ya, yang digerakkan oleh dalang. Seperti itu keyakinan mereka. Iya. Ini masih ada kelompok-kelompok seperti ini. Mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang gulat, yang sangat berlebihan. Seperti Al-Jahmiyah dan Sufiyah. Ya, Sufiyah punya keyakinan seperti ini. Manusia itu majbur. Apapun yang dia lakukan bukan perbuatannya. Sehingga kalau dia berbuat maksiat, enggak boleh disalahkan. Iya. Enggak boleh disalahkan. Ada lagi yang lebih mending daripada itu. Mereka berkeyakinan majburun fil batin wa mukhtarun fil zahir. Dia cuma terpaksa di dalam batin, adapun zahirnya dia sendiri yang memilih. Dia sendiri yang memilih. Ini adalah keyakinan Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah. Asy'ariyah. Iya. Asy'ariyah berkeyakinan di dalam batinnya dia dipaksa oleh Allah. Allah yang menggerakkan dia dan dia tidak memiliki keinginan apapun dalam hatinya. Adapun zahirnya dia yang mengerjakan. Ya. Adapun zahirnya dia yang mengerjakan. Kata mereka, manusia itu seperti pisau di dalam genggaman orang yang memotongnya. Allah dia yang memotong. Ini menurut logika mereka. Sedangkan manusia itulah pisaunya. Manusia itulah pisaunya. Ini kalau dipikir secara logis sebetulnya sama dengan sebelumnya. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Maka bantahan kepada mereka dari syariat dan dari akal yang sehat. Dari syariat, Allah sendiri telah menetapkan manusia itu memiliki keinginan, memiliki kehendak. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak pula silakan dia kafir. Dan banyak sekali dalil yang menetapkan manusia juga memiliki kehendak. Iya. Adapun menurut waqi, menurut kenyataan dan akal yang sehat, manusia itu sendiri mengetahui ada perbedaan antara perbuatan yang dia pilih sendiri dan perbuatan yang bukan berasal dari pilihannya. Contohnya, dia bisa membedakan, dia makan, dia minum, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang dia pilih sendiri. Adapun ketika dia gemetaran, ya, ketika dia demam, dia gemetaran, itu bukan pilihan dia. Maka secara wahki kenyataan bisa kita bedakan, mana yang merupakan pilihan kita, ya, pilihan kita, dan mana yang merupakan sesuatu yang bukan pilihan kita. Iya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah meyakini Allah menetapkan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan dari penciptaannya. Namun manusia juga diberikan kehendak. Manusia diberikan kehendak dan kemampuan. Namun kehendak dan kemampuan manusia tidak bisa keluar dari kehendak dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Pertengahannya ahlus sunnah. Kemudian yang ketiga, qala rahimahullah, wahum fi badi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah. Dan mereka ahlus sunnati wal jamaah, al firqatun najiyah, dalam permasalahan wa'idullah, ancaman Allah, yaitu ayat-ayat tentang ancaman Allah, berada di pertengahan antara murji'ah dan wa'idiyah, yaitu kelompok yang menafikan murji'ah, yang menafikan ancaman-ancaman tersebut. Iya. Yang menafikan ancaman-ancaman tersebut. Ayat-ayat yang berupa ancaman Allah. Dan kelompok wa'idiyah sebaliknya. Kelompok yang memastikan ancaman-ancaman itu pasti ditetapkan atas manusia. Ya, ditetapkan atas manusia. Adapun ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Al-Murji'ah, mereka mengatakan dalam babul wa'id, bab tentang ancaman Allah, ayat-ayat berupa ancaman terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Tidak membahayakan keimanan perbuatan dosa itu. Orang yang berbuat dosa tidak membahayakan keimanannya. Sebaliknya al-wa'idiyah, ya. Al-wa'idiyah mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa besar dari kalangan kaum mukminin maka dia kafir. Maka dia kafir, keluar dari keimanan dan dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka. Ini sifat gulu mereka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bainal murji'ah wal wa'idiyah. Iya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah berada di pertengahan. Yaitu keimanan dapat bertambah dan berkurang. Tergantung ketaatan dan dosa. Tergantung ketaatan dan dosa. Iya. Dan seorang mukmin yang berbuat dosa-dosa tidak bisa dikatakan mukmin yang sempurna, tetapi dikatakan dia adalah naqisul iman. Sebaliknya, ahlus sunnah juga tidak mengkafirkan orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Tidak mengkafirkan orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka tetap mengatakan bahwa mereka itu adalah mukmin namun fasik, pelaku dosa besar. Tidak sempurna imannya. Jadi berada di tengah-tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Al-murji'ah itu nisbat kepada al-irja. Murji'ah itu artinya nisbat kepada al-irja, maknanya adalah at-ta'khir, mengakhirkan. Mereka dikatakan demikian karena mereka mengakhirkan amalan. Menurut mereka amalan tidak termasuk di dalam keimanan. Tidak termasuk dalam keimanan. Sehingga pelaku dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Dia tidak fasik, dia tetap mukmin. Iya, dia tidak fasik, dia tetap mukmin. Sehingga mereka menyamakan orang yang melakukan dosa besar keimanannya dengan keimanannya Abu Bakar. Inilah hakikat al-murji'ah. Dan mereka juga ada bergolong-golongan. Golongan yang pertama yang menafikan atau menghilangkan akidah dan amal sekaligus. Ya, iman itu menurut mereka hanya ucapan. Ini golongan disebut dengan Al-Karramiyah. Ini golongan Murji'ah yang pertama, Al-Karramiyah. Mereka berkeyakinan iman itu yang penting ucapan. Sudah mengucapkan, saya beriman kepada Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sudah beriman. Tanpa harus dia yakini dalam hati, tanpa harus dia amalkan. Ini golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua, Al-Murji'atul Gulah. Yaitu, mereka yang mengatakan, iman hanya keyakinan saja. Tidak perlu ucapan dan tidak perlu diamalkan. Ini berasal dari dua golongan. Yang pertama golongan Jahmiyah, yang kedua Asyairah. Adapun Jahmiyah, dia lebih parah lagi. Keyakinan itu bagi mereka yang penting pengenalan saja. Ya. Yang penting pengenalan saja. Kalau Asyairah mending lagi. Harus diyakini, enggak cukup pengenalan. Jadi menurut Jahmiyah, iblis itu mukmin. Kenapa? Karena dia sudah kenal Allah. Ya. Dia sudah kenal Allah. Abu Talib mukmin. Fir'aun mukmin. Karena dia sudah kenal kebenaran. Cukup kenal, enggak harus diyakini. Adapun Asyairah lebih mending. Cukup diyakini, harus diyakini walaupun tanpa amal dan tanpa ucapan. Iya. Ada yang lebih mending lagi. Yang lebih mending lagi. Yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Mereka berkeyakinan iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan saja. Tidak perlu amalan. Ini kebanyakan Al-Ahnaf. Ulama fikih Al-Hanafiyah. Makanya dikatakan Murji'atul Fuqaha. Ya. Yaitu para fuqaha dari kalangan Hanafiyah. Kebanyakannya. Mereka berkeyakinan iman itu hanya ucapan dan perbuatan, tidak perlu amalan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatan-tingkatan Murji'ah tersebut. Taib. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana kata Syekh, ya, ini kita ambil lagi dari ucapan Syekh yang sebetulnya ucapan yang di akhir ini. Kita naikkan ke atas sebab berhubungan dengan bab ini. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wa a'taqidu annal iman qaulun bil lisani wa amalun bil arkan bil arkan wa i'tiqadun bil jinan." Dan aku berkeyakinan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dan dia memiliki 73 sampai 79 cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tertinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan. Inilah keyakinan Syekh, sama dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik. Adapun bantahan kepada Jahmiyah dan Asyairah. Ya. Bantahan kepada Jahmiyah dan Asyairah. Mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan kaum musyrikin dalam surat Al-An'am ayat ke-33, la yukadzibunak. Mereka kaum musyrikin tidak mendustakanmu. Artinya mereka sudah tahu. Mereka sudah yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar. Tetapi mereka tidak mengucapkannya, tidak mengamalkannya. Iya. Demikian pula tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal dia. Mengenal saja. Mereka tahu dia adalah utusan Allah, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Luar biasa pengenalan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup mengenal saja, tanpa keyakinan, tanpa amalan, tanpa ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam lingkup kaum mukminin. Iya. Dan bantahan kepada Murji'atul Fuqaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ulama mufassirin menjelaskan maksudnya, Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Sebab ayat ini turun tentang salat yang dilakukan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, lalu dipindahkan ke Ka'bah. Maka Allah menyatakan, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian tersebut. Maknanya adalah salat kalian ke Baitul Maqdis. Menunjukkan jelas bahwa iman itu mesti dengan amalan. Mesti dengan amalan. Iya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan iman mesti dengan ucapan itu juga banyak. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Ini dalil sudah mencakup tiga macam keimanan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia bertaqi bizalika wajah Allah. Dengan itu dia mengharapkan wajah Allah. Orang yang mengharapkan wajah Allah berarti dia yakin dan dia amalkan. Dia yakin dan dia amalkan. Maka iman mencakup tiga macam tersebut. Ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Kata Syekh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dia memiliki tingkatan, memiliki cabang-cabang. Tingkatan tertinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan tingkatan terendah adalah menghilangkan duri dari jalan. Ini seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 lebih cabangnya atau 60 lebih. Yang paling afdal, yakni yang paling tertinggi tingkatannya adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu itu bagian dari keimanan. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Jadi iman tidak seperti yang dikatakan orang-orang Murji'ah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dalil-dalil banyak sekali dalam Al-Quran menunjukkan keimanan seseorang bertambah. Bertambah dengan ketaatannya dan berkurang dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran wa Sunnah, namun waktu kita terbatas untuk merincinya satu persatu. Dan di sini ada satu syubhat. Dan syubhat ini penting untuk dipahami bantahannya, terutama di Solo ini. Kata orang-orang Khawarij, Salafi Murji, ya. Ada yang pernah dengar enggak? Sering ya. Salafi itu Murji'ah, ya. Salafi itu Murji'ah. Ada yang tahu enggak kira-kira apa alasan mereka mengatakan demikian? Kata mereka, Murji'atun ma'al hukam wal khawarij ma'ad du'a. Salafiyun itu Murji'ah kepada hukam, kepada penguasa, dan khawarij kepada para da'i. Yeah. Suka mentahdir. Yeah. Khawarij kata mereka. Baik. Apa syubhat mereka? Karena ahlu sunnati wal jama'ah al-firqatun najiyah as-salafiyun, yang mengikuti generasi salaf, tidak mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kalian ini Murji'ah, ya. Sudah jelas-jelas mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi tidak dihukumi kafir. Ya. Tetapi dikatakan mereka itu adalah pelaku kufur, kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Jadi dibedakan antara amalannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Iya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengkafirkan mereka apabila sampai pada kufur i'tiqadi. Ya. Yaitu jika mereka terjerumus pada satu dari tiga perkara. Orang-orang yang berhukum atau pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak bisa dikafirkan menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah kecuali mereka melakukan satu dari tiga perkara. Apa saja itu? Hah? Apa saja, akhi? Ada yang tahu? Yang pertama, kalau mereka berkeyakinan selain hukum Allah itu kedudukannya sama dengan hukum Allah, maka sampailah dia pada kufur akbar. Ya? Karena dia punya keyakinan, kufur i'tiqadi. Kemudian yang kedua, kalau mereka berkeyakinan hukum Allah, apa namanya, hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, berarti ini kufur i'tiqadi kan. Kemudian yang ketiga, kalau dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, yang haram dia halalkan. Menghalalkan berarti dengan hati. Iya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Hukam bighairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak bisa dikafirkan kecuali dia terjatuh pada satu dari tiga perkara tersebut. Inilah sebab mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai murji'ah. Iya. Sebagai murji'ah. Baik. Bagaimana menjawab mereka? Ini sudah jelas. Amalannya kufur. Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Tetapi kita tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena tidak ada amalan hatinya. Ya. Mereka katakan berarti murji'ah. Ya. Maka bantahan terhadap syubhat ini minimal dengan dua bantahan. Yang pertama, hukum asalnya terhadap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu bukan syirik besar, bukan kufur akbar, itu kufur asgar. Disinilah letak perbedaan yang mereka tidak pahami. Ya. Dan inilah sebabnya kalau memahami ayat sesuai dengan pemahaman sendiri, tidak dikembalikan kepada pemahaman salaf. Dari mana Ahlus Sunnah memahami berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur asgar, bukan kufur akbar, adalah dari Ahlus Sunnah generasi pertamanya, para sahabat. Dan dari mana mereka memahami kekufuran yang dimaksud di situ adalah kufur akbar, adalah dari Khawarij generasi pertamanya. Ya, yang mengkafirkan para sahabat. Ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka mereka mengambil pemahaman Khawarij, kufur di situ adalah kufur akbar. Ahlus Sunnah mengambil pemahaman sahabat, yang dimaksud adalah kufur asgar. Seperti ucapan Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Ucapan murid-muridnya Tawus, Abdullah bin Tawus, Atha' dan yang lainnya, laisa kaman kafara billahi wa bimalaikatihi wa birusulihi dan seterusnya. Bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya dan kepada rasulnya dan seterusnya. Bukan. Tetapi kufrun duna kufrin, kufur kecil. Ya. Dan asal ayat ini sebetulnya bukan untuk orang-orang Islam, tetapi Yahudi dan Nasrani. Maka ketika ayat ini diperhadapkan kepada kaum muslimin, dia berubah. Tidak lagi bermakna seperti pengkafiran terhadap Yahudi dan Nasrani. Iya. Dia menjadi syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Kalau disertai dengan tiga hal tadi. Iya. dia menganggap hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, atau minimal sama kedudukannya, atau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini termasuk pada bab istihlal ma harramallah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalam bab itu, seorang itu tidak bisa dikafirkan kecuali dia halalkan dengan hatinya. Tidak bisa dikafirkan. Ya. Orang yang berbuat maksiat, ahlu sunnah wal jamaah sepakat, ini enggak bisa dikafirkan kecuali hatinya menghalalkan. Ya. Maka kalau mereka mengkafirkan orang-orang atau para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, tidak ada bedanya persis dengan khawarij di masa lampau yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Kalau kita mengkafirkan setiap pelaku dosa besar atau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sama artinya kita harus mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Ya. Yang berzina dikafirkan, yang minum khamar dikafirkan, semuanya dikafirkan. Dan itu sudah jelas penyimpangannya. Jadi yang dimaksud dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maksudnya adalah menghalalkan dengan hatinya. Bukan dia melakukan perbuatan itu. Ya. Dan hatinya mengingkari. Kan banyak orang yang berjudi, dia tahu ini haram. Orang yang berzina, dia mengharamkan, dia yakin ini haram. Itu gak bisa dikafirkan. Sepakat, ulama ahlus sunnati wal jamaah, itu tidak bisa dikafirkan. Ya. Dan orang khawarij pada zaman ini juga sama, punya keyakinan begitu. Mereka tidak mengkafirkan. Walaupun ada juga 1-2 orang yang mengkafirkan. Orang yang datang di diskotik, alasannya kalau dia sudah datang di situ, berarti dia sudah menghalalkan. Jadi alasan cuma kira-kira saja. Iya, kira-kira saja. Seperti yang dikatakan oleh sebagian tokoh-tokohnya. Baik. Dan tentunya masih banyak sisi bantahan yang lain, ini minimalnya. Jadi, ucapan mereka, salafi murji' atau salafi irja', ini adalah ucapan yang batil, mengada-adakan kedustaan atas Allah dan Rasulnya, termasuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menghukumi seseorang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu termasuk kategori berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun al-wa'idiyah, mereka itu dari 3 golongan, yaitu dari Qadariyah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan ancaman-ancaman Allah kepada pelaku maksiat pasti direalisasikan. Pasti mereka mendapatkan azab. Ini keyakinan mereka. Adapun ahlus sunnati wal jamaah berkeyakinan selama dia masih mukmin masih mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini khawarij. Adapun Mu'tazilah, mereka tidak mengatakan kafir, tidak pula mengatakan mukmin. Kata mereka, dia berada pada manzila bainal manzilatain. Satu posisi di antara 2 posisi. Tidak mukmin dan tidak pula kafir. Namun mereka sama. Antara khawarij dan mu'tazilah, hukumnya di akhirat sama. Yaitu kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Maka ahlus sunnati wal jamaah di antara murji'ah dan khawarij. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa para pelaku dosa besar berkurang imannya. Naqisul iman, tidak sempurna lagi imannya. Namun dia masih mukmin. Dia masih mukmin kalau dia mati, maka apabila Allah berkehendak untuk diazab, maka dia diazab. Dan apabila berkehendak untuk diampuni, dia diampuni. Dan kalaupun dia diazab, maka azabnya tidaklah kekal seperti para pelaku kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan termasuk dalam pembahasan di bab ini adalah menghukumi seseorang yang memastikan dia di surga atau neraka. Seperti menghukumi seseorang itu syahid, ya, memastikan dia masuk surga, maka ini tidak dibenarkan sebagaimana dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam sahihnya, bab la yuqal fulan syahid, bab tidak boleh mengatakan fulan itu syahid. Baik. Sebagaimana tidak boleh menghukumi orang dipastikan dia masuk neraka. Atau lebih pasnya, pembahasan yang terakhir itu dimasukkan ke dalam pembahasan yang keempat tentang pertengahannya Ahlus Sunnah. Tersisa dua pembahasan, kita bahas secara ringkas. Yang keempat, sifat pertengahan Ahlus Sunnah, berkata rahimahullah, wahum wasatun fi babil iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah, dan mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan pada bab iman dan agama, yakni menyatakan orang ini mukmin atau kafir. Iya. Antara Haruriyah dan Mu'tazilah, yakni kelompok Khawarij Haruriyah dan Mu'tazilah yang mengkafirkan atau mengeluarkan dari Islam, dan antara Murji'ah dan Jahmiyah, yaitu yang meyakini seorang itu tetap mukmin meski dia melakukan kekafiran-kekafiran. Iya. Maka Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Iya, dalam menghukumi seseorang itu masih muslim atau kafir, itu Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Tidak mudah menghukumi seorang itu kafir, keluar dari Islam, dan juga apabila telah terpenuhi syarat-syarat pengkafirannya, maka dikafirkan. Taib. Mu'tazilah yang dimaksudkan di sini, mereka itu adalah pengikut Wasil bin Atha yang bersendirian. I'tazalah. Dia menyendiri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri karena pemahamannya tersebut. Dia mengatakan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin itu berada pada satu posisi di antara dua posisi, bukan mukmin dan bukan pula kafir, namun kekal di neraka. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, i'tazalna, mereka telah menyendiri dari kami, dari situlah awal penyebutan Mu'tazilah. Iya. Adapun Al-Haruriyah yang disebutkan tadi adalah kelompok Khawarij, nisbah kepada Harura, satu tempat di Irak, di situ mereka berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Maka Khawarij nama lainnya adalah Al-Haruriyah, ya. Taib. Jadi mereka memiliki keyakinan Mu'tazilah pelaku dosa besar, bukan muslim, bukan pula kafir, tetapi dia sudah keluarkan dari keimanan. Adapun Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka sepakat. Mereka sepakat, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat, yang mati dengan melakukan dosa-dosa besar itu kekal di neraka. Jadi hakikatnya sama saja antara Khawarij dan Mu'tazilah. Iya. Sebaliknya, yang bertentangan dengan mereka yaitu kelompok Murji'ah dan Jahmiyah. Mereka di sisi ekstrim yang lain, yaitu bermudah-mudahan di dalam menghukumi para pelaku dosa besar. Mereka mengatakan, la yadurru ma'al imani ma'siyah, tidak membahayakan keimanan seseorang perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebab itu tadi, menurut mereka iman itu hanya pembenaran dengan hati, ya, hanya keyakinan dengan hati. Yang lebih ekstrim lagi, hanya pengenalan, walaupun dia tidak yakini. Maka Ahlus Sunnah bersifat pertengahan. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku maksiat tidak keluar dari keimanan, dan tidak pula kafir. Tidak keluar dari keimanan dan tidak pula kafir. Iya. Sedangkan di akhirat kelak mereka di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak diazab, maka diazab. Apabila Allah berkehendak diampuni, maka diampuni. Kalaupun mereka diazab, maka azabnya tidak seperti apa pelaku kesyirikan dan kekafiran, yaitu kekal di dalam neraka. Iya. Dan ahlu sunnah meyakini orang yang melakukan dosa-dosa besar maka dia mukmin, namun naqisul iman, tidak seperti murjiah yang mengatakan bahwasannya para pelaku dosa besar tersebut adalah apa namanya orang yang sempurna imannya, orang yang sempurna imannya. Baik, ini yang keempat, sifat pertengahan ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, qala rahimahullah wa hum wasatun fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij, dan mereka pertengahan di antara dalam bab, ya, ahlus sunnati wal jamaah pertengahan dalam bab permasalahan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuliaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara rawafid, orang-orang Syiah Rafidah, dan kaum Khawarij. Ya. Apa sikap Rafidah terhadap para sahabat? Mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan kecuali beberapa orang saja. Ar-Rafidah itu sendiri dari kata ar-Rafdu yang bermakna at-tarku, meninggalkan. Kenapa mereka dinamakan Rafidah? Karena mereka meninggalkan ucapan Ahlul Bait sendiri yang mereka anggap imam, yaitu Zaid bin Ali bin Husain. Mereka mengatakan kepadanya, tabarra minasyaikhain Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kamu berlepas diri dari dua orang syekh ini, Abu Bakar dan Umar. Maka imam mereka ini, Zaid bin Ali bin Husain, enggak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Dia tetap mendoakan kebaikan. Bahkan beliau mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dua orang ini adalah dua orang menterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu mereka menolak, ya, rafaduhu. Mereka menolaknya. Maka mereka dinamakan dengan Rafidah. Itulah asal penamaan mereka. Ya. Karena menolak Ahlul Bait sendiri, pendapat Ahlul Bait, yaitu memuliakan dan menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar. Inilah kaum Rafidah. Mereka menancapkan permusuhan yang keras terhadap para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, terutama tiga orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Iya. Sebaliknya kaum Khawarij. Iya. Kaum Khawarij atau sebelumnya Rafidah gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka membenci sahabat yang lain tetapi gulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Cinta kepada Ali bin Abi Thalib namun berlebih-lebihan, gulu terhadap beliau. Iya. Ini sifatnya Rafidah. Dan sebaliknya adalah kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memerangi beliau. Maka ahlus sunnati wal jamaah menyelisihi mereka semuanya. Ahlus sunnah berwala cinta, memuliakan, menghormati seluruh para sahabat, tidak membeda-bedakan, baik Ali bin Abi Thalib maupun para sahabat yang lainnya. Namun tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan mereka. Ya, tidak berlebih-lebihan. Tidak sedikit pun menganggap mereka orang-orang yang tidak pernah salah, ataupun menganggap mereka pantas disembah selain Allah, seperti orang-orang Rafidah Syiah yang menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keturunannya. Inilah sifat yang kelima yang merupakan sifat pertengahannya ahlus sunnah. Jadi di dalam kitab ini Syekh menjelaskan lima bentuk Ya, lima bentuk sifat pertengahan Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Ya. Sebagaimana Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Ya. Contohnya sifat mereka kepada para rasul. Yahudi meremehkan para nabi dan rasul, bahkan membunuh. Nasrani gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai menyembah beliau. Maka umat Islam di tengahnya, yaitu menghormati para nabi dan rasul namun tidak gulu. Sebagaimana Islam pertengahan di antara golongan-golongan yang ada atau agama-agama yang ada, demikian pula Ahlus Sunnah bersifat pertengahan mengikuti dalil antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Iya. Inilah yang menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena selalu mengikuti dalil dan bersifat pertengahan, tidak ekstrim. Tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim ke kiri. Iya. Inilah salah satu sifat yang menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus ini, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walhamdulillah, pembahasan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan besok. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.